Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaumiddin wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Pembahasan masih seputar dosa besar yang ke-32, yaitu al-makkas, orang-orang yang mengambil upeti atau pajak dari perdagangan manusia. Apakah mereka ini orang-orang yang terorganisir, bahkan juga mungkin dilakukan oleh penguasa untuk mengambil dari para pedagang, misalnya setiap barang diambil sekian persen pajaknya. Ini juga masuk pada untuk mengambil harta manusia secara zalim. Ini lebih parah daripada pencuri. Karena kalau pencuri, dia mencuri sebagian harta manusia secara sembunyi-sembunyi. Adapun ini mengambil harta manusia secara terang-terangan. Misalnya satu pasar, semua pedagang, 1000 pedagang semuanya diambili pajaknya setiap barang. Misalnya ini kulkas, ini apa namanya lombok, ya dari 100 ribu diambil misalnya 10 ribu, ya. Semuanya diambil, semua barang yang dijual di pasar diambil padanya, misalnya tadi sekian persennya. Ini bentuk mendolimi terhadap harta manusia. Ya, seperti ini disebutkan lebih parah ketimbang pencuri. Karena kalau pencuri itu hanya mencuri sebagian ya barang, ya sebagian barang sebagian orang. Kalau ini semua. Dengan adanya pajak yang seperti itu terhadap barang-barang yang dijual, maka para pedagang mereka berpikir untuk meninggikan harga barang, sehingga harga barang melambung, kemudian kondisi masyarakat daya belinya apa? Menurun, sehingga perekonomian dengan sepertinya akan hancur. Karena ini bentuk mengambil harta manusia secara zalim. Jangankan ya mengambil dari setiap barang sekian persen diserahkan kepada ya kelompok tertentu, atau ya diatur oleh apa namanya peraturan yang disepakati misalnya oleh satu pemerintahan. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diminta oleh para sahabat untuk menentukan harga barang, mematok harga barang, Rasulullah tidak mau. Karena khawatir akan mendolimi ya sebagian pihak. Jadi sebagian sahabat dahulu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta agar harga barang itu dipatok oleh Rasulullah. Rasulullah tidak mau. Karena Allah SWT dialah yang menentukan harga. Kenapa? Misalnya pemerintah mematok harga, pokoknya harga misalnya apa? Gandum. Ya, 1 kilonya 5 ribu. padahal pedagang belinya 6.000, bagaimana akan untung? Pedagang-pedagang besar sudah kadung membeli gandum misalnya dengan harga taruhlah 5.000 misalnya, enggak untung sama sekali, rugi. Maka ulama mengatakan dari sini tidak boleh pemerintah itu mematok harga kecuali ya terhadap sebagian barang itu pun setelah berkonsultasi dengan ya para ulama dan ahli ekonomi sehingga tidak mendolimi pihak-pihak tertentu. Seandainya pemerintah melihat maslahat harga barang ini dipatok setelah pemerintah berkonsultasi dengan para ulama dan ahli ekonomi, maka ulama mengatakan boleh. Beberapa barang misalnya kayak beras, kalau di sini minyak misalnya, ini kan kebutuhan apa mendasar yang kalau ini tidak dikendalikan oleh pemerintah harganya nanti masyarakat akan termadharati. Seandainya seperti ini boleh. Artinya kalau mematok harga saja Rasulullah dahulu tidak mau karena khawatir mendolimi sebagian pihak, lalu bagaimana ya mereka-mereka yang mengambili dari para pedagang setiap barang diambil sekian persen ya, mereka adalah para pemalak ya, dengan sebab mereka ekonomi itu ambruk ya, dan daya beli masyarakat akan apa? Rendah. Ya, karena apa? Harga itu melambung. Karena bagaimana mungkin pedagang ya tidak mau dia rugi atau tidak mau untung sedikit. Karena setiap barang yang dijual harus mengeluarkan sekian persen ya, diserahkan kepada ya penguasa yang zalim, otomatis mereka akan menaikkan barang, harga barang, kemudian masyarakat yang menjadi korban. Al-makkas wa huwa dakhilun fi qawlihi ta'ala. Al-makkas ini masuk pada firman Allah SWT, innama as-sabilu 'ala alladhina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairi al-haqq. Ulaika lahum 'adabun alim. Hanyalah celaan itu terarah kepada orang-orang yang mendzalimi manusia dan berbuat aniaya di muka bumi tanpa hak. Merekalah orang yang berhak mendapatkan azab yang pedih. Dan termasuk mendzalimi manusia tadi, memalak ya. Setiap ada pedagang masuk harus barangnya itu satu persatu diambil pajaknya. Wa fil hadis disebutkan dalam hadis, fi zaniyatil lati taharat nafsaha birajmi laqad tabat taubatan law tabaha sahibu maksin lahu fira lahu aw laqubilat minhu. Dan tersebut dalam hadis tentang seorang wanita yang berzina, kemudian dia rela membersihkan dirinya dengan siap untuk dihukum rajam. Rasulullah mengatakan, sungguh wanita tadi sudah bertobat dengan tobat yang sungguhnya. Seandainya tobat tadi dilakukan oleh sahibu maksin, oleh orang yang suka memalak, lahu firalahu, niscaya dia akan diampuni. Bukti bahwa pemalakan ini termasuk kabair, ya termasuk dosa besar. Apakah pemalakan tadi secara liar atau secara ya ada undang-undangnya. Yang itu intinya adalah mendolimi hak masyarakat. Atau tersebut dalam hadis, awalaku bilat min hunis, saya taubatnya akan diterima. Wal makkasu fihi syibhu syabahun min qadi'i tariq. Al-Makas, tukang palak, dan orang-orang yang mengambil upeti atau pajak, itu serupa dengan pembegal, ya, sama dengan apa namanya, para perampok. Wa huwa syarrun minal lisi, dan dia lebih jahat ketimbang apa? Pencuri. Fa inna man 'asafa an-nas wa jaddada 'alaihim dara'ib fa huwa adlam wa ahsham mimman ansafa fi maqsihi wa rafaqa bi ra'iyatihi. Karena orang yang mendzalimi manusia dan memperbaharui upeti atas mereka. Maksudnya upeti itu kan harusnya diambil oleh pemerintah muslimin dari orang-orang kafir yang tinggal di negeri muslimin. Itu yang bayar upeti, ya. Jadi orang-orang kafir dzimmi yang tinggal di negeri muslimin, mereka aman. Mereka mendapatkan hak. Tapi mereka bayar upeti. Nah, tapi kalau upeti ini kok diambil dari kaum muslimin? Ya, kaum muslimin yang diambil dari mereka itu zakat dan sedekah. Bukan, ya, dipalak harta mereka, ya, bukan upeti. Yang diambil dari darinya upeti ya orang kafir yang tinggal di negeri muslimin. Adapun kaum muslimin bukan diambil darinya upeti. Kalau dia kaya dan sudah berhak untuk, ya, atau sudah wajib untuk mengeluarkan zakat, ya diambil darinya, ya, harta untuk zakat. Beda antara zakat dengan, ya, upeti, atau beda antara zakat dengan pemalakan. Kalau zakat itu kan kalau sudah sampai satu nisab dan sudah berlalu satu tahun terhadap harta-harta mereka. Kalau ini enggak, bisa jadi setiap bulan atau setiap hari atau setiap barang yang laku langsung di, ya, dipotong, ya, sekian. Ini bukan bukan zakat atau zakat, ya, setahun sekali, ya. Orang yang mendzalimi manusia dan memperbaharui upeti kepada manusia lebih zalim dan lebih tolol ketimbang orang yang dia masih bersikap pertengahan dalam pengambilannya dari rakyatnya dan masih ada sifat sayang terhadap rakyatnya. Artinya orang yang mengambil dari masyarakat hak-hak mereka pun bertingkat-tingkat. Ada yang kejam dan ada yang kejamnya itu ada yang kejam sangat dan ada yang kejamnya itu tidak sangat. Wajabil maksi wa katibuhu wa akhiduhu. Orang yang mengambil upeti atau pajak, ya, atau pemalakan, demikian pula yang mencatatnya, yang mendatangkan, yang mencatatnya, dan yang mengambilnya. Min jundiyin, apakah itu yang mengambilnya atau mencatatnya itu jundi, aparat, wa syekhun atau syekh, tokoh masyarakat, sesepuh masyarakat, wa sahibu zawiyah atau pemilik zawiyah. Zawiyah itu biasanya tempat yang digunakan oleh orang-orang sufi untuk dia berkumpul, ya. Nanti di sana orang-orang yang sedekah pada sedekah di tempat itu. Siapapun orang yang bekerja sama dalam pemalakan ini, apakah dia aparat, apakah dia tokoh agama, ya, atau ahli ibadah, syuraka'u fil wizri, mereka bersyarikat dalam dosa. Akaluna lisuhti, mereka adalah orang-orang yang memakan harta manusia secara zalim. Fa nas'alullah al-afiyah fi dunya wal akhirah bimanihi wa karamihi innahu ala kulli syai'in qadir. Kata al-Imam Adz-Dzahabi, kita mohon kepada Allah keselamatan di dunia dan di akhirat dengan rahmat dan kemuliaannya. Sungguhnya Allah atas segala sesuatu berkuasa. Intinya barakallahu fikum bahwa al-makas ini adalah dosa besar yang padanya ada bentuk mendolimi harta manusia. Ya, yang padanya ada bentuk mendolimi harta manusia. Dan bisa jadi ini menjadi penyebab runtuhnya satu bangsa. Bisa menjadi sebab ya runtuhnya perekonomian. Ketika seorang dalam menjalankan sistem ekonomi bertentangan dengan aturan agama, maka tidak diberkahi. Jangankan yang jelas-jelas padanya ada bentuk kedzaliman terhadap masyarakat, yang lahiriahnya tidak ada kedzaliman saja, kalau memang itu adalah bentuk pelanggaran, bisa menyebabkan ya keterpurukan. Contohnya adalah pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian sahabat ketika perang Uhud, di mana Rasulullah alaihi assalatu wassalam memerintahkan regu pasukan khusus di atas gunung, di atas istilahnya Jabal Rumat. Ini pasukan inti. Mereka dipesan oleh Rasul untuk tidak turun baik kalah atau menang. Ketika pertempuran berkecamuk, kemudian muslimin mampu memukul mundur ya orang-orang kafir Quraisy, dan mereka lari dengan melemparkan bekal-bekal mereka supaya mereka bisa lari dengan kencang. Sudah tidak di hadapan mata lagi, musuh sudah jauh lari, dan kaum muslimin sudah memunguti harta rampasan perang. Pasukan inti yang ada di atas Jabal Rumah tergiur. Untuk apa kita berdiri di sini? Perang sudah selesai. Apa kita tidak membantu saudara-saudara kita untuk mengambil harta rampasan perang? Mereka lupa dengan pesan dari Rasul bahwa mereka tidak boleh turun dari gunung tersebut atau tidak meninggalkan posisi mereka baik kalah atau menang. Komandan mereka Abdullah bin Jubair sudah mengingatkan bahwa Rasul berpesan seperti ini, kalian tetap di sini. Di sebagian ya orang tetap, perang sudah selesai, ngapain kita di sini? Ya. Kemudian sebagian orang turun, kemudian ikut membantu memungut harta rampasan perang. Orang-orang kafir dari kejauhan melihat bahwa posisi muslimin ya terbuka, di mana pasukan inti di atas gunung sudah sedikit. Maka mereka berputar dari balik gunung, kemudian mereka menghabisi pasukan inti yang di atas gunung tersebut. Kemudian mereka melancarkan serangan ya dengan tiba-tiba terhadap pasukan muslimin. Di sini kekalahan menimpa kaum muslimin. Padahal apa? Perang dipimpin oleh Ar-Rasul. Pasukan isinya adalah para sahabat, orang yang jangan kita tanya bagaimana ibadah dan ketakwaannya. Namun di saat di tengah-tengah mereka ada orang yang bermaksiat pada Ar-Rasul, menyelisih ya perintah Ar-Rasul, lihat kekalahan dirasakan oleh semua pihak. Bisa jadi perekonomian hancur disebabkan karena ini, sistem ekonomi yang tidak menganut sistem Islam, sistem ekonomi liberal yang diterapkan, di mana ya yang kuat mencaploknya lemah, orang yang punya modal yang besar tidak peduli ya kemudian menggasak orang yang punya modal yang kecil. Tidak ada jiwa rahmah, yang ada adalah saling sikut menyikut, yang ada adalah bagaimana orang mengeruk keuntungan ya dibalik dari kesulitan orang lain. Ini mungkin diantar sebab keterpurukan ekonomi yang menimpa sebagian negara. Kemudian kita akan masuk pada dosa besar yang ke-33. Al-kabiratu tsalitsah wa tsalatsun. Dosa besar yang ke-33. Arya'u wa huwa minan nifaqi. Arya, seorang beramal untuk dilihat oleh orang lain. Dilihat bukan supaya dicontoh atau ditiru. Ya, beramal agar orang itu melihat kemudian memujinya. Melihat kemudian menyanjungnya. Yang intinya beramal bukan karena Allah, tetapi karena ingin mengharapkan pujian atau sanjungan dari apa? Manusia. Adapun seorang dia beramal agar orang melihat konteksnya, agar orang meniru, seperti ini loh tata cara wudu yang benar, seperti ini loh tata cara sholat yang benar, ini gak apa-apa. Misalnya kita mencontohkan, ini loh cara, ya misalnya sholat jenazah seperti ini. Kan kita beramal, ya kita melakukan sesuatu agar orang lihat. Tapi bukan maksudnya ya orang memuji kita, tapi maksudnya agar orang itu ngerti, oh seperti ini tata cara sholat jenazah, seperti ini tata cara wudu, ya seperti ini gak apa-apa. Tapi kalau seorang beramal tujuannya adalah dunia, tujuannya adalah agar mendapat pujian dari manusia, ini yang dinamakan riya, wa huwa minan nifaq, dan ini termasuk bentuk kemunafikan. Di mana antara hati dengan apa? Lahiriah tidak sama. Kan inti dari kemunafikan itu antara dohir dengan batin itu berbeda. Lahirnya solih, lahiriahnya indah, tapi dalamnya apa? Busuk. Sama orang-orang munafik dahulu. Dohirnya ikut perang, dohirnya ikut sholat jamaah bersama Nabi, tetapi hatinya mengingkari Islam. Akan terlihat jelas sikap mereka ketika kaum muslimin mengalami kekalahan dalam peperangan. Itu akan terlihat jelas. Mereka akan ya bergabung dengan pihak-pihak yang apa namanya ya bisa mengalahkan muslimin. Karena setiap kejadian besar itu mesti ada di sana pemilahan, di sana ada penyaringan. Orang dalam kondisi normal enggak diketahui mana kawan, mana lawan. Tapi ketika ada peristiwa besar akan ketahuan, ini larinya kemana orang ini, gabungnya kemana akan jelas. Ya. Orang itu akan bisa diketahui ini gabungnya dengan siapa itu ketika ada peristiwa. Ketika aman-aman saja semuanya orang anggap sama. Tapi ketika ada peristiwa besar, ah baru. Oh ternyata fulan gabungnya dengan fulan. Ternyata mereka munafikin ini ya bermain mata. Mereka ini tubuhnya bersama muslimin tapi hatinya bersama orang kafir. Itu orang-orang munafik. Qala Allah Ta'ala berfirman menjelaskan kepada kita tentang sifat-sifat orang munafikin. Yura'unan nasa wala yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka memamerkan amalan kepada manusia dan mereka tidaklah ingat kepada Allah kecuali hanya sedikit. Contoh salat yang paling terasa berat oleh orang munafikin adalah salat Isya dan salat subuh. Ya. Dahulu orang-orang munafikin salat duhur, asar, maghrib datang ke masjid. Karena orang lihat ya kan, kalau malam ah, siapa yang melihat zaman dulu kan gelap. Isya dengan apa? Subuh itu kan gelap, kalau maghrib masih apa? Terang. Masih apa? Terang. Sehingga dua sholat ini sholat yang paling berat dirasa oleh orang-orang munafikin. Sehingga mereka enggan untuk mendatangi sholat Isya dan subuh dengan berjamaah. Lalu bagaimana dengan mereka-mereka yang ya sehat walafiat, enggak ada kesibukan, enggak mau jamaah, enggak mau salat jamaah. Dahulu kata sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, laqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiq. Dulu kami melihat diri-diri kami, ini para sahabat, masyarakat yang ada di Madinah waktu itu, tidak ada orang yang meninggalkan sholat jamaah kecuali orang munafik. Padahal sebagian mereka juga masih jamaah, sebagian mereka. Tapi di antara ciri yang nyata dahulu, orang yang tidak mau sholat jamaah itu munafik. Cirinya seperti itu. Dulu Ibnu Mas'ud dan para sahabat memberi tanda dulu ya, untuk memberi tanda dia munafik atau tidak ya. Di antaranya apakah orang tadi suka sholat jamaah atau tidak. Nah, di antara ciri-ciri orang munafik, mereka ketika beramal riya. Kalau ada orang mereka beramal, kalau ada manusia mereka giat, di saat sendiri mereka ya malas-malesan, di saat sendiri mereka meninggalkan amalan. Sudah seperti itu amalannya pun tidaklah mereka ingat kepada Allah kecuali hanya sedikit. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di awal-awal surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tiga kelompok manusia. Tiga kelompok manusia beserta sifat mereka dan akibat masing-masing dari kelompok tersebut. Kelompok yang pertama adalah al-mu'minun. Al-muttaqun, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Di antara sifat mereka, percaya dengan yang ghaib, mengerjakan sholat, memberikan zakat, percaya dan yakin terhadap ayat-ayat Allah. Mereka adalah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung. Kelompok yang kedua adalah kelompok kafirun. Disebutkan di antara sifat mereka ya, karena hatinya tertutup, telinganya tertutup, matanya tertutup, tidak mau menggunakan telinganya untuk mendengar kebenaran, tidak mau menggunakan akal pikirannya untuk memahami kebenaran, tidak mau melihat kebenaran, maka mereka itu tidak mendapatkan hidayah. Apakah kamu bimbing mereka atau tidak kamu bimbing, mereka tidak akan beriman, mengingkari ayat-ayat Allah. Ya, mereka adalah orang yang berhak mendapatkan azab yang pedih. Kemudian kelompok yang ketiga, kelompok munafikin yang penyebutannya itu panjang lebar. Ya. Kalau orang-orang yang beriman disebutkan di awal Baqarah 5 ayat. Ya. Kemudian orang-orang kafir 2 ayat. Orang-orang munafikin ya, sekian ayat. Ya. Lebih dari 10 ayat. Ya, lebih dari apa? 10 ayat membeberkan tentang sifat-sifat orang munafikin. Ini tentunya sebagai pelajaran bagi kita bahwa kemunafikan sesuatu yang sangat tercela dalam agama. Dan karena orang-orang munafik menyelinap di tengah-tengah barisan muslimin, maka Allah membeberkan sifat-sifat mereka. Yang pertama, agar kita waspada. Waspada, hati-hati, ini loh sifat-sifat mereka. Kemudian yang kedua, ya agar kita tidak memiliki sifat seperti sifat mereka. Tidak hanya Allah SWT mengingatkan kita dari sifat munafikin, tidak hanya kita waspada dari mereka, tapi kita juga waspada dari sifat-sifat mereka. Jangan sampai sifat-sifat orang munafik ada pada diri kita. Faqala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, kalladhi yunfiqu malahu ri'a'an nas, seperti orang yang membelanjakan hartanya riya, pamer kepada manusia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, keikhlasan dalam beramal adalah syarat untuk diterimanya amalan. Dan ulama mengatakan ada dua syarat untuk dikatakan amal tadi adalah amal yang salih. Syarat yang pertama adalah ikhlas semata-mata karena Allah. Yang kedua adalah mengikuti ajaran bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas tetapi tidak sesuai dengan bimbingan Nabi, bukan amal salih. Atau sesuai dengan bimbingan Nabi tapi tidak ikhlas, juga bukan amal salih. Sampai dua syarat ini ada pada ya setiap amalan. Sinilah rahasia mengapa dua kalimat syahadat, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dijadikan satu rukun. Rukun Islam itu kan ada lima. Yang pertama dua kalimat syahadat. Tidak dikatakan yang pertama syahadat la ilaha illallah, yang kedua syahadat Muhammad Rasulullah, yang ketiga mendirikan sholat, yang keempat menunaikan zakat, yang kelima puasa, yang keenam haji. Bukan. Rukun Islam itu ada lima. Berarti dua kalimat syahadat dijadikan satu apa? Rukun. Bukan dua rukun. Rahasianya tadi, kata sebagian ulama, bahwa yang namanya amalan dikatakan sebagai amal salih ketika terwujud padanya dua syarat. Yang pertama ikhlas karena Allah SWT, yang kedua mengikuti ajaran dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dua syarat ini adalah apa yang terkandung pada kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ikhlas dalam beramal bukan sesuatu yang mudah. Makanya dahulu sebagian salah mengatakan, kalau saya tahu satu sujud saya ini diterima oleh Allah, saya ingin mati ketika itu. Kalau saya tahu satu sujud saya ini diterima oleh Allah, saya ingin mati ketika itu. Lah mereka ahli ibadah saja takut kalau amalannya tidak diterima. Lah kita amalannya sedikit seolah-olah sudah jaminannya apa? Surga. Bahkan kalau kita kena musibah, kita kadang apa? Pamer kepada Allah, ya Allah, saya kan sudah banyak sedekahnya, masa saya apa? Selalu terkena musibah. Ternyata seperti itu. Ya. Orang-orang yang disebutkan dalam Al-Qur'an di antara sifat penghuni surga, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Dahulu mereka itu sedikit tidur malamnya. Mereka sedikit tidur malamnya karena melewati malam-malam yang indah untuk ibadah, sholat, zikir, ibadah. Sudah kayak gitu, di waktu sahur, di akhir malam mereka istighfar. Apa sholat, zikir, tilawah itu dosa kok kemudian istighfar? Bukan. Mereka itu merasa bahwa amalan yang mereka lakukan belum bisa sempurna seperti yang Allah inginkan. Mereka merasa masih banyak kekurangan di sana dan di sini, sehingga mereka istighfar. Nah ini orang-orang yang melewati malam dengan ketaatan saja, mereka takut kalau amalannya tidak diterima. Nah, orang yang ya tertidur dari beramal, orang yang lalai, kok kemudian harapannya setinggi langit, dari mana akan ya mendapatkan cita-cita kalau seperti itu? Nabi Ibrahim alaihi assalatu wassalam dan Nabi Ismail, dua nabi yang menjadi teladan kita. Ketika keduanya membangun Ka'bah, dua nabi yang mulia membangun rumah yang paling mulia di muka bumi, yaitu Ka'bah. Di di tempat yang paling mulia itu Mekah Al-Mukarramah. Sudah seperti itu, keduanya mengatakan Rabbana taqabbal minna, wahai Allah, terimalah amal dari kami. Bayangkan, Nabi yang mulia membangun tempat yang termulia di muka bumi yaitu Al-Ka'bah, di tempat yang paling mulia itu di Mekah. Sudah seperti itu, mereka ya takut kalau amalannya tidak diterima. Mereka mengatakan Rabbana taqabbal minna. Ya, satu amalan dikatakan diterima itu melalui proses penyaringan yang sangat berat. Sebelum beramal, ketika beramal, dan setelah beramal itu rintangan-rintangan yang selalu dihadapi oleh orang yang beramal. Ketika seorang sebelum beramal itu perang batin, apakah dia ikhlas dalam beramal atau tidak. Ya. Kalau dia bisa kalahkan godaan setan, kemudian dia meluruskan niat, beres sudah. Berarti rintangan pertama dilalui. Tapi tunggu dulu, bisa jadi di tengah-tengah sholat, misalnya di tengah-tengah ibadah, di tengah-tengah sedekah, atau di tengah-tengah tilawat, ternyata muncul sifat apa? Riya. Ini pun akhirnya batal amalannya. Kecuali kalau dia ketika muncul langsung dia membuang pikiran seperti itu, ya seperti ini amalannya diterima. Kalau dia bisa membuang niatan-niatan tidak baik di tengah sholat, orang lihat atau tidak lihat, dia tetap ya niatannya karena Allah, selesai sudah, alhamdulillah. Ini belum selesai urusan. Bisa jadi suatu saat dia akan memamerkan amalan. Ya. Misalnya setelah berlalu sekian tahun dia bercerita, dulu saya ya itu orangnya aktif banget. Puasa Senin Kamis saya itu orangnya senangnya apa? Tahajud di masjid. Nah, ini kan berarti pamer ya kan. Yang dulunya sudah apa namanya? Selesai ya. Kemudian sekarang dibatalkan dengan apa? Memamerkan. Atau sedekah misalnya, dengan mengungkit-ungkit pemberian. Kamu itu kan dulu orangnya saya kasih. Coba kalau dulu saya tidak memberi kepada kamu sekian uang, kamu jadi orang fakir sudah. Nah, berarti ini batal amalannya. Jadi orang itu dikatakan amalannya itu diterima itu berat banget. Ya, berat sekali. Sebelum beramal kita sudah berjuang, di tengah-tengah amal kita berjuang, setelah beramal kita apa? Berjuang. Makanya dahulu sebagian ulama mengatakan belum pernah saya melakukan upaya yang lebih berat, ya, lebih daripada menata niat. Artinya menjaga keikhlasan, menjaga niatan itu amalan yang paling berat, ya. Yang kalau ini sampai kemudian seorang tidak ikhlas, maka sia-sia amalannya. Sia-sia amalannya. Dan ketahuilah bahwa yang namanya ikhlas itu tidak datang dengan serta-merta. Butuh adanya ya usaha, upaya. Dulu sebagian salaf kita ketika awal belajar itu tujuannya bukan karena Allah. Tapi lambat laun setelah mereka dewasa ngerti pentingnya ilmu, ya akhirnya karena Allah. Misalnya ibunya Ibrahim bin Adham atau orang tuanya Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham terkenal sekali. Memberi dorongan kepada anaknya, "Wahai anak, kalau kamu hafal sekian hadis, akan saya kasih kamu uang sekian." Namanya anak kan senang ya kan? Ya. Kemudian tambah lagi, kasih uang lagi. Namanya anak kecil, buta apa spirit, buta adanya dorongan. Tapi ketika sudah dewasa, sudah ngerti pentingnya ilmu, ya sudah gak butuh lagi apa dikasih oleh orang tuanya. Dia ngerti pentingnya ilmu, butuhnya ilmu, sudah gak perlu lagi. Intinya bahwa yang namanya ikhlas itu butuh upaya. Jangan kemudian orang menyerah Nah, kayaknya enggak mungkin kita ikhlas. Jangan. Ya. Semuanya bisa. Orang yang bersungguh-sungguh untuk menelusuri jalan kebenaran, niscaya Allah akan tunjuki jalan apa? Kebenaran. Jadi, bukan kemudian ikhlas sesuatu yang tidak mungkin. Mungkin. Sesuatu yang bisa. Dan yang namanya ikhlas meskipun sedikit, tapi akan mendatangkan barokah. Sedangkan ketidakikhlasan sebanyak apapun maka sia-sia. Dahulu dikatakan, rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Bisa jadi di sana ada amalan yang besar, tapi karena niat yang tidak baik menjadi kecil. Wa rubba amalin saghirin tukabiruhun niyyah. Dan bisa jadi di sana ada amalan yang kecil, tapi karena adanya niat yang baik, yang tulus, maka sesuatu itu menjadi besar. Masyarakat al-muslimin wal-muslimat rahimakumullah, ini sedikit yang berkaitan masalah riya, dan ini yang paling ditakuti oleh Rasul alaihi as-salatu salam terhadap umatnya. Rasul sangat mengkhawatirkan riya ini menimpa umatnya. Bahkan lebih mengerikan ketimbang Dajjal. Kenapa? Kalau Dajjal itu munculnya itu hanya waktu tertentu di akhir zaman. Sedangkan riya ini munculnya kapan saja dan menimpa siapa saja. Orang alim kena, orang bodoh kena, laki-laki kena, perempuan kena. Kapanpun dan dimanapun. Ya. Sehingga ini yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Subhanakallah mihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.